Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيا معشر الإخوة رحمني ورحمكم الله. Pada kajian kita di materi tafsir yang kita bacakan dari kitab tafsir Al-Muyassar, pada malam hari ini kita akan masuki ayat yang ke-20 dari surah Al-Mursalat. Kalau di tafsir Al-Muyassar ini, pentafsirannya digabung dari ayat yang ke-20 hingga ke-23, yaitu dari firman Allah Azza wa Jalla, alam nakhluqukum min ma'in mahin, hingga firmannya faqadarna fa ni'mal qadirun. Kita bacakan tafsirnya. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Ayat maksudnya adalah alam nakhluqukum ya ma'syarul kufar, bukankah kami telah menciptakan kalian wahai seluruh orang-orang kafir. Sehingga dhamir di dalam ayat ini kembalinya kepada mereka, al-kufar. Yang demikian dalam rangka untuk mengingatkan mereka dari apa yang telah mereka lakukan sebelumnya, yaitu mendustakan datangnya yaumil qiyamah, tidak mengimani Allah, demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga diingatkan pada ayat tersebut pada firman-Nya alam nakhluqukum mimma immahin. Ma immahin artinya adalah mimma indhaifin haqir, dari air yang lemah lagi haqir, rendah. Wa huwa an-nutfah, ma imahin di sini maknanya adalah an-nutfah, dari air mani. Dari mani itulah kita berasal. Kemudian setelahnya manusia diciptakan dengan sempurna oleh Allah Tabaraka wa Taala. Sehingga penciptaan mereka secara bertahap dimulai dari ma'imahin, yakni nutfah. Ila qadarin ma'lum, ataukah yang sebelumnya, faja'alna hadzal ma' fi makanin hasin, faja'alnahu fi qararin makin. Yakni maksudnya adalah kami jadikan air mani tersebut bertempat di tempat yang hasin, yang terjaga, yang bisa melindunginya. Qarari makin, ya'ni makanin hasin, maknanya adalah rahimul mar'ah, rahimnya seorang wanita. Para wanita Allah ciptakan dalam keadaan menampung mani tersebut, kemudian nantinya melahirkan bayi tatkala menginjak usia yang telah sempurna. Yani fi rahimi al-mar'ah. Ila qadari ma'lum, yani maksudnya adalah ila qaw ila waqtin mahdudin ma'lumin 'indallahi ta'ala. Hingga waktu yang telah dibatasi, telah diketahui, ditentukan di sisi Allah Tabaraka wa Taala. Sehingga sampai tiba waktu itulah mereka terlahir. faqadarnahu fa ni'mal qadirun. Kemudian disebutkan faqadarna ala khalqihi wa tasfirihi wa ikhrajihi fa ni'mal qadiruna nahnu. Maka kami kadarkan, kami takdirkan pada penciptaannya, bentuknya, hingga proses keluarnya. Fani'mal qadiruna nahnu, dan sebaik-baik yang menakar, yang menentukan, yang mengkadar adalah kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan dalam hadis yang sahih, tatkala bayi tersebut telah ditiupkan ruh, maka malaikat mendatanginya dan mencatat takdirnya, mencatat ajalnya, kapan dia meninggal, telah dicatat dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum bayi itu lahir. Dan demikian pula telah dicatat amalannya, syaqi atau sa'id, apakah bayi ini ketika lahir kemudian keluar menginjak usia dewasanya hingga meninggalnya, apakah dia sebagai seorang yang bahagia hidupnya atau sebagai seorang yang celaka, bahagia dunia atau bahagia akhirat, sengsara dunia atau sengsara akhirat, semuanya telah ditatat dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jauh hari sebelum bayi itu dilahirkan. Dan ini perkara yang wajib diimani oleh seorang hamba. Dan perkara-perkara yang terjadi ketika bayi itu berada di rahim, di antaranya adalah pencatatan takdir, seperti apa takdirnya dan yang semisalnya, adalah termasuk dari kekhususan ilmu yang dimiliki hanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Disebutkan dalam Al-Quran, wa indahu ilmu sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madha taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Antum bisa lihat dalam surah Luqman. Disebutkan dalam ayat ini bahwasanya Allah Azza wa Jalla memiliki kekhususan ilmu yang hanya dimiliki oleh Allah, tidak selainnya. Dan dalam ayat tersebut disebutkan ada 5 perkara yang menjadi kekhususan ilmu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang pertamanya adalah ilmu sa'ah, kapan datangnya yaumul qiyamah. Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Azza wa Jal. Bahkan Rasul diperintahkan oleh Allah, apabila umatnya bertanya kepada beliau tentang datangnya yaumul qiyamah, untuk Rasul menyandarkan jawabannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa is'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Allah ingatkan, fima anta min dzikraha, engkau tidak bisa menyebutkannya, ila rabbika muntahaha, kepada Rabbmu lah berakhirnya jawaban tersebut. Wa yunazzilul ghaiz, kapan turunnya hujan juga menjadi kekhususan ilmu Allah Azza wa Jal. Ditinjau dari sisi waktunya, ditinjau dari sisi kadar hujannya, dan akibat dari hujan tersebut, apakah berdampak baik, berdampak buruk, seperti apa kebaikannya, itu semuanya menjadi kekhususan ilmu yang hanya dimiliki oleh Allah Azza wa Jal. Di antaranya disebutkan dalam ayat tersebut, wa yunazzilul ghaitha fil arham, sesuatu yang terjadi di rahim seorang wanita, ini juga menjadi kekhususan ilmu Allah Azza wa Jal. Di antaranya adalah pencatatan takdir, yang ditetapkan untuk janin-janin tersebut. Nah, kemudian disebutkan pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-24, wailu yawma idzil lil mukadzibin. Allah mengulang lagi dengan lafaz yang sama pada ayat yang sebelumnya. Artinya halakun wa azabun syadidun yawmal qiyamati lil mukadzibina biqudratina. Kebinasaan dan azab yang sangat dahsyat pada yaumul qiyamah Allah berikan kepada orang-orang yang mendustakan kemahakemampuan kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Meragukan kemampuan Allah, kemampuan untuk membangkitkan manusia setelah matinya dan yang semisalnya. Kemudian pada ayat yang berikutnya Allah sebutkan alam naj'alil ardha kifata ahya'a wa amwata wa ja'alna fiha rawasiya shamikhati wa asqainakum ma'an furata. Disebutkan tafsirnya ayat yang ke-25 hingga ke-27. Makna dari alam naj'alil ardha alam naj'alil ardha kifata, artinya adalah alam naj'al hadhihi al-ardha allati ta'ishuna 'alayha, bukankah kami telah menjadikan bumi ini yang kalian hidup di atasnya kifatan. Kifatan itu artinya tempat untuk berkumpul, kifatan. Yani maksudnya adalah tadummu ala zahriha ahya'an la yuhsuna wa fi batniha amwatan la yuhsuna. Berkumpul di atas bumi tersebut orang-orang yang hidup dengan jumlah yang tidak bisa terbatas dan tidak bisa diperkirakan berapa jumlahnya. Wa fi batniha, demikian pula di dalam bumi tersebut terkubur amwatan, orang-orang yang telah meninggal dunia, juga la yuhsun, tidak terbilang jumlahnya, tidak bisa ditentukan dengan jumlah, tidak terhitung, menunjukkan banyaknya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap generasi ke generasi yang berikutnya. Ada yang mukminnya dan ada yang kafirnya, dan sejumlah atau sebanyak manusia yang Allah ciptakan di alam dunia itu semuanya nasibnya, keadaannya, dan seperti apa nantinya yang ia dapatkan pada yaumul qiyamah, kebahagiaan atau kesengsaraan, serta amalan-amalan mereka masing-masingnya, itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, alimun khabir. Naam. Ini menunjukkan demikian luasnya ilmu Allah tabaraka wa taala, tidak sama dengan ilmu makhluknya. Sehingga berkumpul di sini adalah berkumpulnya manusia di permukaannya kalau semisal mereka masih hidup, dan di dalamnya kalau semisal mereka telah meninggal dunia dengan jumlah yang tidak terbatas. Waja'alna fiha ruwasiya syamikhati wa asqainakum ma'an furata. Artinya disebutkan dalam tafsir al-Muyassar, waja'alna fiha ruwasiya, artinya adalah jibalan syamikhatin thawabita aliyatin. Nah, kami jadikan di bumi-bumi tersebut gunung-gunung, thawabit yang kokoh, aliyatin lagi tinggi, gunung yang kokoh dan tinggi. Nah, li'alla tattariba bikum, agar supaya tidak bergoncang bumi ini untuk kalian, agar supaya tidak bergoncang bumi yang dipijak oleh seseorang. Ini di antara hikmah diciptakannya gunung-gunung tersebut, sehingga uap panas yang ada di dalam bumi bisa keluar melalui gunung-gunung yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa asqainakum ma'an furata, yakni wa asqainakum ma'an 'adban sa'igan. Kami berikan kepada kalian air yang tawar, lagi jernih, bersih, sa'ir, yang nikmat. Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun, a'antum anzaltumuhum minal muzni am nahnul munzilun, walau nasha'u laja'alnahu ujajan fadhaltum apa? Fadhaltum tafakkarun apa tashkurun? Tazakkarun? Ya, tafakkarun. Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun, apakah kalian tidak melihat air yang kalian minum tersebut? A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun, apakah kalian sendiri yang menurunkan air-air tersebut? Minal muzni yakni minal sahab, dari awan yang ada di atas kalian. Am nahnul munzilun, apakah kami yang menurunkan air-air tersebut? Tentulah kita akan menjawab, yang menurunkan air adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang menakdirkan awan tersebut berisikan air atau berisikan angin yang kencang, yang menakdirkan menentukannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita melihat, mendengar kisah kaum 'Ad ketika mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari sebelum mereka binasa disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, Allah Azza wa Jalla menguji mereka dengan musim kemarau yang panjang. Yang panjang, musim kemarau. Kemudian tiba saatnya azab tersebut tiba, maka Allah Azza wa Jalla utus, dan itu mereka bisa melihatnya 'arid. Ya kan, awan yang gelap yang mulai bergerak mendatangi kampung mereka. Falamma ra'aw 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna. Dalam surat Al-Ahqaf Allah sebutkan, tatkala mereka melihat 'aridan, awan yang tebal yang hitam pekat, mulai bergerak mendatangi perkampungan-perkampungan mereka, maka mereka mengatakan hadza 'aridun mumtirin mumtiruna, ini adalah awan yang akan memberikan kepada kami hujan. Mereka mengharapkan awan tersebut berisikan rahmat. Lihat ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, bagaimana kaum 'Ad Allah binasakan dengan azab yang mereka menyaksikan azab tersebut, namun mereka tidak menyadari kalaulah semisal yang mereka saksikan adalah azab yang membinasakan mereka dan menghancurkan kaum-kaumnya, dalam keadaan ternyata mereka menyongsong azab tersebut dengan harapan yang terlihat oleh mereka adalah nikmat, bukan azab. Hadza 'aridun mumtiruna, padahal di dalamnya berisikan rih, angin yang demikian kencang yang menghancurkan mereka seluruhnya dan menghancurkan tempat-tempat tinggalnya. Fa asbahu la yura illa masakinuhum, sehingga tatkala kita menyaksikan perkampungan mereka sehingga penduduk-penduduknya tidak bisa kita lihat, semuanya telah binasa dan dibinasakan oleh Allah Azza wa Jal, yang terlihat adalah tempat-tempat tinggalnya. Nah, ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahmakumullah taala wal iyadu billah. Kemudian disebutkan pada ayat yang ke-28, wailu yauma idzil lil mukadzibin. Artinya halakun azimun syadidun yaumal qiyamah lil mukadzibin bihadzihi ni'mah. Ini kalau semisal kita melihat pentafsiran yang disebutkan dalam tafsir al-muyassar, makna wailu yauma idzil lil mukadzibin. Al-mukadzibin pada masing-masing ayat tersebut itu berhubungan dengan siyak yang sebelumnya. Kalau mukadzibin yang pertama, karena siyak pada konteks yang sebelumnya berisikan kedustaan terhadap yaumil fasl, maka berarti al-mukadzibina li yaumil mi'ad wal fasl. Nah, dan yang semisalnya. Kalau pada lafaz yang tadi kita sebutkan wailu yauma idzil mukadzibin, yakni maksudnya adalah lil mukadzibina bihadzihi ni'mah, yang mendustakan nikmat-nikmat tersebut. Nah, mereka sebetulnya mengetahui itu nikmat berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha. Mereka mengetahui nikmat-nikmat itu seluruhnya berasal dari sisi Allah Azza wa Jalla, namun mereka mengingkarinya. Mereka mengingkarinya, yakni dengan memberikan ibadahnya kepada selain Allah. Yakni dengan mereka masih mengibadahi selain Allah Tabaraka wa Taala, meyakini apa yang mereka sembah juga memiliki andil di dalam mengatur itu seluruhnya. Wal'iyadzubillah. Kemudian disebutkan pada ayat yang ke-29 hingga 33. Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Hingga firmannya, innaha tarmi bisyararin kal qasr ka'annahu jimalatun sufur. Disebutkan tafsirnya, intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Artinya yuqalu lil kafirina yaumal qiyamah. Akan dikatakan kepada orang-orang kafir pada yaumal qiyamah. Sehingga intaliqu, bomirnya kembalinya kepada mereka orang-orang kafir. Siru ila azabi jahannam intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Yani maksudnya adalah siru ila azabi jahannam alladhi kuntum bihi tukadzibuna fid dunya. Berjalanlah kalian mendatangi azab jahannam, yang dahulu azab jahanam tersebut kalian dustakan ketika hidup di alam dunia. Nah, mereka disuruh berjalan kemudian masuk ke dalam neraka jahanam. Wal'iyadzubillah. Dan disebutkan oleh Rasulullah alaihi salam di dalam hadisnya, hal yakubbun nasu ala manakhirihim. Bukankah yang menelungkupkan seseorang di atas tengkuk-tengkuknya? Di atas tengkuk-tengkuknya. Ada keterangan yang disebutkan oleh mereka para ulama tatkala mensyarah hadis ini, menyebutkan ada di antara mereka yang ditelungkupkan kemudian dilemparkan ke neraka jahanam. Wal'iyadzubillah. Yakni di atas tengkuknya. Afama yamshi mukibban ala wajhihi ahda amma yamshi sawiyan ala sirati mustaqim. Allah sebutkan dalam ayatnya yang mulia, apakah sama seseorang yang yamshi mukibban ala wajhihi, yang berjalan dalam keadaan terbalik. Seharusnya yang digunakan berjalan adalah kedua kakinya. Tapi ternyata posisinya dibalik, kakinya di atas, wajahnya yang di bawah. Sehingga dia berjalan di atas wajahnya. Apakah orang yang seperti ini lebih mendapatkan petunjuk, kata Allah Azza wa Jalla, amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim, dibandingkan seorang yang berjalan lurus seperti layaknya manusia-manusia ketika berjalan di permukaan bumi. Ia berjalan di atas siratan mustaqim. Nah, ini menunjukkan perbedaan yang demikian jauh. Allah Azza wa Jalla sikapi seorang yang mukmin dengan seorang yang bukan mukminnya. Afa man kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Apakah sama seorang mukmin itu di sisi Allah Azza wa Jalla dengan seorang yang fasik? La yastawun, tidak sama keduanya. Seorang mukmin akan mendapatkan rahmat al-jannah, adapun seorang yang fasik nantinya ia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala wal iyad billah. Intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab. Disebutkan tafsirnya siru, berjalanlah. Ila dhillin ya'ni fastadhillu bidukhani jahannam. Kemudian bernaunglah di dukhan, asap-asap yang keluar dari neraka jahannam. Di thalathi syu'ab, yakni maksudnya adalah yatafarra'u minhu thalathu quta'in, dan yatafarra'u, tercabang darinya tiga quta', tiga potongan awan, tiga potongan asap, menunjukkan saking panasnya dan menyala-nyalanya api neraka yang ada di dalam neraka jahanam, sehingga menyebabkan akhirnya tercabang darinya thalathu quta', tiga apa namanya quta', yakni potongan dari asap yang keluar dari dalam neraka jahanam. La dhalili wa la yughni min al-lahab. Ya'ni la yudhillu dhalika adh-dhil min harri dhalika al-yawmi wa la yadfa'u min harri al-lahabi shay'an. Tidak ada satu naungan pun yang bisa menaungi seseorang dari panasnya hari tersebut. Tidak ada yang bisa menaunginya dari panasnya hari tersebut. Wala yudfa'u min harrillah bisyai, dan tidak bisa tertolakkan panas dari semburan jahanam itu sedikit pun. Akan demikian menyengat terasa di badan-badan mereka, orang-orang kufar. Wal iyadz billah. Innaha tarmi bisyarrin kalqasri. Innaha tarmi bisyarrin kalqasri. Inna jahannama taqdhifu minan nari bisyarrin azim. Sesungguhnya neraka jahanam itu melemparkan dari apinya syarrin azim, percikan-percikan yang demikian besar. Kalau antum melihat kayu itu dibakar, itu ada percikan-percikan apinya, ya kan? Percikan-percikan api itu keluar. Nah, karena disebutkan di dalam hadis bahwasanya jahannam memang demikian besar diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian besar Allah ciptakan neraka jahannam. hingga pada yaumul qiyamah seperti yang disebutkan dalam surat Qaf, neraka jahanam akan senantiasa mengatakan kepada Allah Azza wa Jalla, hal mim mazid, apakah ada tambahan yang selainnya? Karena Allah janjikan kepada jahanam sebagaimana Allah janjikan kepada al-jannah, bahwasanya keduanya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penghuninya. Nah, hatta yadh'a rabbul 'izzati 'alaiha qadamahu fayanzawi ba'dahu ba'dan fataqulu qat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga Allah azza wa jalla meletakkan di atas jahanam tersebut kakinya, sehingga menyebabkan akhirnya bertemulah antara sisi jahanam dengan sisi yang lainnya, dan mulailah jahanam mengatakan qat qat, cukup ya Allah, cukup. Naam, wal iyadu billah. Kullu shararatin minan nari kal bina'il musyayyadi fil 'idhami wal irtifa'. Setiap kali bunga-bunga api yang keluar dari neraka jahanam, satunya itu seperti bina'il musyayyad, bangunan yang demikian kokoh. Fil 'idhami wal irtifa', ditinjau dari sisi besarnya dan tingginya bangunan tersebut, sehingga syararahnya, bunga-bunga apinya yang keluar dari neraka jahanam, persatunya itu seperti qasr, seperti istana yang megah, yang besar, bangunan yang kuat, yang besar lagi tinggi. Bila mana bunga-bunga apinya demikian besar, maka seperti apa wujud dari api tersebut, dan seperti apa terus bentuk neraka jahanam. Wal'iyadzubillah. Ini ma'asyarul ikhwar rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Tentunya hemburan, demikian pula panasnya api neraka jahanam, demikian dahsyat. Narukum hadhihi allati tuqidu ibnu adama juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam kullu juz'in mithlu harriha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, api yang kalian gunakan wahai ibnu Adam, kebutuhan kalian memasak, membakar dan yang semisalnya, adalah hanya satu bagian dari 70 bagian panasnya api neraka jahanam, yang masing-masing bahagiannya itu sama panasnya antara satu dengan yang lain. Panasnya api dunia kita rasakan di kulit, demikian panas, bisa melelehkan besi, bisa menghanguskan kulit, memasak daging. Apalagi panasnya api neraka jahanam 70 kali lipatnya dibandingkan panasnya api dunia. Wal'iyadzubillah. Dan disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, bahan bakar api neraka jahanam. Mungkin kalau semisal seorang bertanya, kalau api itu panas, kan tergantung dari bahan bakarnya. Bahan bakarnya bagus, panasnya apinya bagus. Nah, bahan apinya bagus, panasnya bagus. Berbeda tatkala kita keluarkan api dari gas dengan dari kayu. Lebih panasan mana, gas atau kayu? Hah? Nah, kalau kayu warnanya apa? Hitam, merah. Afan, kalau kayu warnanya apa? Hah? Kuning. Kalau gas warnanya apa? Biru, hijau. Nah, panasnya hijau itu lebih panas dari warna yang kuning. Nah, kalau enggak percaya antum coba itu. Coba. Lilin kuning panasnya, antum gini-gini kan, oh, masih hangat saja. Nah, tapi kalau gas las itu, jus, itu kan warnanya apa itu? Hijau biru. Antum gini kan coba aja. Panas, ngeleleh itu jari antum. Nah, sehingga tergantung dari bahan bakarnya. Tentulah kita akan menyimpulkan bahwasanya panasnya api jahanam menunjukkan bahan bakarnya pula yang demikian panas. Namun ternyata Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahan bakar api neraka jahanam sehingga menjadi sangat panas dan menyembur. Sehingga percikan apinya seperti bangunan yang besar lagi tinggi. Itu bahan bakarnya bukan bahan bakar seperti bahan bakar dunia. Tapi Allah sebutkan waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakarnya api neraka jahanam adalah manusia dan batu-batu. Manusia dan batu-batu. Dari panasnya mereka itulah yang diazab oleh Allah Azza wa Jalla, mengeluarkan panas dari panas-panas api neraka jahanam wal iyadz billah. Ka'annahu jimalatun sufar. Naam. Disebutkan di sini tafsirnya ka'anna syarara jahannam al-mutatayyar minha ibilun sudun yamilu launuha ila sufrah. Seakan-akan syararnya jahannam yang terlempar, yang berterbangan tersebut, bunga-bunga apinya jahanam yang berterbangan. Nah, kalau kita melihat kayu dibakar, bunga-bunga apinya itu berterbangan. Syarornya itu yang besarnya seperti halnya qasr, istana yang besar lagi tinggi. Itu seperti ibil sud. Seekor unta yang berwarna hitam, menghitam, yamilu launuha ila sufrah. Yang warnanya mau menginjak ke warna sufrah, kuning, hitam menguning. Nah, hitam menguning. Kalau bunga-bunga api dunia itu kuning warnanya. Kalau bunga-bunga api neraka jahanam disebutkan dalam riwayat warna neraka api neraka jahanam berwarna hitam, menunjukkan warna terpanas. Warna yang demikian panas dari panasnya api yang ada, sehingga percikan-percikan apinya seperti halnya ibil, potongan ibil, unta-unta yang besar yang berwarna hitam, warnanya mengarah ke kuning, hitam ke kuning-kuningan. Wal'iyadzubillah. Demikian panas. Kalau anda melihat asapnya gunung berapi saja itu bisa melelehkan yang dilewatinya. Nah, bisa melelehkan kendaraan, apalagi manusia. Apalagi neraka jahanam waliyadzubillah. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, ingatlah selalu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyiqit tamrah, faman lam yajid fabikalimatin tayyib. Takutlah kalian dari neraka jahanam walaupun dengan syiqit tamrah, setengah kurma yang kalian sedekahkan. Tidak memiliki sesuatu melainkan setengah kurma, maka sedekahkan. Yang ini maksudnya adalah takutlah kita dengan neraka jahanam dengan sekecil apapun amalan yang bisa kita amalkan sehingga melindungi kita dari neraka jahanam. Seseorang yang tidak bisa menjumpai sesuatu untuk kemudian dia bisa menyedekahkan hartanya, maka cukuplah dengan kalimah tayyib, ucapan yang baik. Dengan lisan kita bisa berzikir, dengan lisan kita bisa mengekangnya, sehingga tidaklah mengucapkan kepada saudara kita melainkan ucapan-ucapan yang baik. Nah, kita ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal yakubbun nasu fin nari ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah yang menyebabkan manusia itu ditelungkupkan di atas pun apa namanya tengkuknya, sehingga mereka dilemparkan ke neraka jahanam, itu disebabkan karena lisan-lisannya yang terkadang dibiarkan mengucapkan sesuatu dalam keadaan tidak dia pikirkan, tidak dia timbang, tidak pula dia pertimbangkan akibatnya. Nah, tajib Allahu a'lamu bisawab. Fadhal, hal ya azin al-muazin. Ini ada beberapa pertanyaan, mungkin kita jawab sebagiannya selepas azan. Fadhal. Bismillah, kita lanjutkan. Di sini ada beberapa pertanyaan. Ada yang bertanya, apakah benar bahwa Allah akan menginjak neraka? Nah, ana enggak begitu paham lafaz menginjak. Kalau yang disebutkan dalam hadis yang tadi kita sebutkan dengan lafaz yad'a hatta yad'a, hingga Allah Azza wa Jalla meletakkan di atas jahanam tersebut kakinya. Ya, bukan diinjak. Kalau diinjak itu kan gini-gini ini diinjak. Nah, ini disebutkan dengan lafaz yada. Dan mengapa Allah melakukannya? Ya, jawabannya untuk mengecilkan jahanam, sehingga disebutkan dalam hadis tersebut fayanzawi ba'dhuha ba'dhan, sehingga bertemulah sisi yang satu ke sisi yang berikutnya, sehingga semakin mengecil dan ruang yang kosong tersebut semakin apa namanya mengecil dan mengecil. Nah, sehingga menjadi penuhlah neraka jahanam. Apa hukumnya berpuasa yang melisannya Lul Khamis tapi ternyata dia berpuasa hari Kamis saja? Wallahu a'lam bisab. Ini menyelisih hadis. Kalau yang disebutkan dalam hadis puasa dua hari, yang melisannya Lul Khamis. Kalau hanya hari Kamis saja, ini wallahu a'lam bisab. Nah, puasa hari Kamis. Apakah boleh memakai cincin akik sebagai perhiasan? Ada beberapa keterangan dari para ulama. Ada yang menyebutkan boleh karena Rasulullah alaihi salam ini mengenakan cincin, dan beliau gunakan cincinnya untuk menyetempel surat-surat yang biasa beliau kirimkan ke para pembesar-pembesar orang-orang musyrikin dan orang-orang kafir. Tapi dari pembahasan yang pernah ana dapatkan dari keterangan sebagian asatidzah kita, dengan syarat akik tersebut tidak dipercayai sebagaimana yang dipercayai oleh mereka orang-orang musyrikin. Dia percaya batu akik ini akan sebagai penglaris, batu akik ini akan bisa menambah ketampanan, menambah kejantanan dan yang semisalnya. Sekedar batu biasa. Walaupun ana sendiri lebih condong ke pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ketika beliau membahas cincin tersebut, beliau mengatakan secara makna al-aula alla yastamilahu, yang lebih utama ya kita tidak menggunakan cincin, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengenakan cincin lil hajah, karena hajat. Untuk apa itu? Beliau gunakan menyetempel surat-surat, karena Rasul tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Demikian pula sepanjang pengamatan saya dari beberapa masyayikh yang sempat saya lihat, itu belum pernah saya melihat ada syekh yang mengenakan cincin. Itu belum pernah. Nah, ada untuk melihat syekh mengenakan cincin? Ya, belum pernah lihat, apalagi cincin batu akik. Nah, di tangan mereka ya terlihat jam paling dan yang semisalnya. Kalau cincin tidak pernah. Kalau santri-santri kita ini masa Allah satu jarinya bisa tiga cincin. Bisa tiga cincin. Lama-lama semuanya kasih cincin ya. Semuanya kasih cincin. Apa Ustaz, kenapa Al-Quran di dalam masjid ini jarang sekali dilihat tersusun? Ya memang ada waktu-waktunya. Para santri kita ini ada yang piket untuk menyusun, dan biasanya ada waktu-waktu kapan mereka menyusun Quran tersebut. Kalau untuk melihatnya setelah mereka murojaah tidak tersusun rapi, ya wajar. Tapi kalau melihat ketika mereka sudah susun seperti setelah zuhur atau yang semisalnya, itu rapi ya, saya lihat rapi. Dan apakah saya boleh merapikannya? Jawabannya boleh sekali. Nah, boleh sekali antum merapikan, karena masjid ini bukan punya pondok. Masjid ini punya kita semuanya. Pondok ini juga punya kita semua, bukan punya pribadi, bukan punya seorang ustadz, bukan punya yayasan, apalagi pengurus. Kita yang punya seluruhnya. Kalau antum lihat di masjid kita ini ada yang kurang bagus, ya antum baiki dan memperbagus masjid, merapikan masjid dan membersihkan masjid. Ini termasuk dari amalan saleh yang dengannya seorang mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam riwayat, pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditampakkan oleh Allah Azza wa Jalla amalan-amalan seorang hamba, yang jeleknya, yang baiknya ditambahkan, amalan baik seperti ini, amalan jelek seperti ini, demikian seterusnya. Kemudian Rasul menyatakan, saya melihat dari sekumpulan amalan-amalan jelek yang dilakukan oleh seorang hamba sehingga ternilai dosa di sisi Allah Azza wa Jalla adalah an-nakha'atu lam tudfan, dahak yang dikeluarkan oleh seorang di masjid dalam keadaan tidak dikubur. Kita tahu masjidnya Rasul pada zaman tersebut dari tanah, sehingga ketika seorang berdahak ini terlihat, dan Rasul menganjurkan boleh seorang berdahak tapi dengan dia menguburnya di tanah tersebut sehingga tidak terlihat bekasnya. Nah, ini termasuk dari amalan-amalan kejelekan ketika seorang membuang dahaknya di masjid dan kemudian tidak dia bersihkan, sehingga membersihkan masjid, mengharumkan masjid, ini termasuk dari amalan soleh. Sehingga bersihnya kaki kita ketika masuk ke masjid, nah ini perhatikan para aulad, antum keset di sana, ini termasuk dari amalan soleh. Dan di sana ada satu hadis, ternyata sebagai evaluasi untuk kita seluruhnya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berisikan anjuran seseorang mengenakan sendal. Itu ada hadisnya. La yazalu ar-rajulu yarkabu bima yanta'il, atau kama qala Nabi alaihi salam. Senantiasa seseorang itu hendaklah mengendarai apa yang bisa dia kenakan dari sendalnya. Dari sendalnya. Rasul mengibaratkan sendal itu seperti markab, kendaraan. Ketika seorang berada di atas kendaraannya, maka kakinya akan terlindung dari bahaya-bahaya yang berada di jalan tersebut. Demikian pula ketika seorang mengenakan sendal, yang jalanannya kotor, kakinya menjadi bersih, ya enggak? Hah? Betul, Bapak? Ya. Hari, betul? Kalau kakinya kotor, jalan ke sana sama orang pakai sendal, jalan ke sana, bersihan mana? Hasan, bersihan mana? Fauzan, bersihan mana? Enggak tahu, ya bersihan pakai sendal. Ya, antum pergi ke sana berwudu sama langsung lari ke sana enggak pakai sendal, bersihan enggak pakai sendal. Sehingga ini termasuk dari sunnah. Dan ternyata di sisi mereka para ulama tatkala memaknakan hadis ini ada khilaf. Ada yang menyebutkan mengenakan sendal itu hukumnya wajib karena Rasul menyebutkan la yazal, disebutkan dalam bentuk senantiasa, menunjukkan perintah ilzam. Sebagian mereka para ulama mewajibkan seorang mengenakan sendal. Tapi yang rajih dari pendapat mereka para ulama, disunahkannya seorang mengenakan sendal. Sehingga ingat, pakai sendal, ingat hadis ini, berpahala itu. Nanti mendapat pahala insyaallah taala. Apa hukumnya bagi seorang yang melaksanakan sholat sunnah di masjid sementara imam sudah bertakbir untuk sholat berjamaah? Jawabannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza uqimatish sholatu fala sholata illa al-maktubah." Bila mana sholat itu sudah ditegakkan, maka tidak ada lagi sholat kecuali sholat-sholat fardu, sholat-sholat wajib. Terkecuali pada keadaan yang dikecualikan, bila mana seseorang ketika mendengarkan iqamah sementara dia pada gerakan terakhir dari sholat tersebut. Ya mungkin pas tahiyat akhir atau sujud kemudian sholatnya tahiyat akhir, maka tidak mengapa baginya untuk terus meneruskan apa namanya bacaannya dan menyelesaikan sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafadhal wa hafidhakumullah.